إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Sungguh nikmat demi nikmat darinya sangatlah besar, sangatlah banyak, yang mana tidak akan mungkin lagi kita mampu menghitung-hitung nikmat itu. Karena itulah di kesempatan-kesempatan seperti ini kami mengingatkan diri kami dan kepada jamaah akan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan seorang hamba mensyukuri nikmat adalah kebaikan yang sangat besar. Kesyukuran adalah pintu tambahan. Kita menginginkan tambahan ilmu, tambahan kebaikan, tambahan iman, tambahan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah melalui pintu kesyukuran. In syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan masuk baca pembahasan baru dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Telah lewat pada pembahasan yang lalu babul ikhlas wa ihdarin niyyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Kemudian pada bab selanjutnya beliau berkata babut taubah, bab tentang taubat, bab taubat. Apa hubungan ikhlas dengan taubat ini? Ikhlas kemudian langsung bab taubat. Menjelaskan sedikit hubungan antara dua hal ini, maka coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'alam, maka ilmuilah, yakinilah, kokohkanlah, mantapkanlah, terus sempurnakanlah ilmu terhadap la ilaha illallah. Perintah menyusul perintah kedua, wastaghfir li dhanbi, dan mintalah pengampunan terhadap kesalahan-kesalahan engkau. Engkau di sini siapa? Rasulullah sallallahu walil mu'minina wal mu'minat, dan terhadap kesalahan lelaki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, sampai akhir ayat. Cermati dua perintah pada ayat yang sangat mulia ini. Ayat ini terdapat dua perintah. Perintah pertama, perintah berilmu akan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Disusul dengan perintah kedua, wastaghfir, mintalah pengampunan. Ini adalah pangkal dari taubat. Bisa dihubungkan? Bisa katakan hubungannya sangat erat. Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan dua perintah. Gabungkan dua perintah. Artinya keikhlasan dan taubat itu memang tidak akan bisa dilepas. Makin ikhlas, semakin bertaubat. Makin ikhlas, semakin bertaubat. Ilmu yang sangat penting. Kalian perhatikan siapa yang Allah perintah di sini. Fa'alam. Satu orang diperintah di sini. Fa'alam, ilmuilah. Iya. Ilmuilah engkau. Engkau di sini diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memerintah beliau alaihi salatu wassalam untuk mengilmui annahu la ilaha illallah. Padahal Nabi sudah paham? Iya. Yeah. Nabi sudah meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Wah, hebatnya keikhlasannya Rasulullah. Dan sudah banyak sahabat yang berada di atas nilai-nilai ini. Tapi kenapa masih diperintah? Karena keikhlasan itu, la ilaha illallah itu sangat luas. Dan keluasannya bisa tergambarkan dalam pembahasan sebelumnya. Luas sekali, luas. Astaghfir li dhanbi. Istighfar. Padahal apa dosanya Nabi? Yang semua dosanya Nabi SAW, kalaupun ada, itu sudah dia maafkan. Tapi tetap disuruh istighfar. Ini menunjukkan apa? Istighfar itu luas pula. Rasulullah SAW tidak bisa lepas dari keikhlasan dan istighfar, tidak bisa dilepas dari perintah ini. Maka siapa dari umatnya yang menganggap dirinya bisa lepas, maka bukan lagi umatnya. Bukan pengikut setia Rasulullah SAW. Justru disinilah kehebatan sebagai pengikut. Dan kehebatan Rasulullah SAW justru berada di sini. Ini rahasia kehebatan beliau alaihi salatu wassalam. Kesempurnaan beliau dalam memahami la ilaha illallah, kalimatul ikhlas ini. Dan kesempurnaan beliau dalam beristighfar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfarnya Nabi itu lagi karena kesalahan. Iya. Lagi karena kesalahan. Astagfirullah. Nabi SAW. Iya. Itu justru sahabis melakukan amalan-amalan besar. Kenapa istighfar? Istighfar karena melihat amalannya belum belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang pantas bagi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang menggugurkan ketakaburan. Istighfar yang didasari oleh kesadaran hamba akan siapa dirinya. Inilah sosok manusia yang paling sempurna ilmunya. Semakin sempurna ilmu seseorang, semakin tahu keadaan dirinya, semakin tunduk dan rendah. Sebaliknya, semakin kacau ilmu seseorang, maka akan semakin jauh dari melihat dirinya. Tidak pandai melihat cacat pada dirinya, justru cacat-cacat pada orang yang akan menjadi pembicaraannya. Kekacauan dalam ilmu. Kama akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlasan dan istighfar sangat luar biasa. Dan itulah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setelah bab ikhlas dan niat ini, dia langsung susul dengan bab taubat. Sedirbas. Dua amalan ini satu. Sisi lain, orang yang memahami keikhlasan, maka apa? Pasti akan segera bertaubat. Mengantar hamba untuk bisa menyadari kesalahannya adalah kekuatan tauhidnya, kekuatan taubatnya, kekuatan keikhlasannya. Bisa menyelamatkan hamba adalah kekuatannya. Lihat kisah Nabi Yusuf. Kadzalika linasrif anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan dia, beliau alaihi salatu wassalam, dari as-su' wal fahsya, dari kejahatan, dari kekejian, ajakan-ajakan wanita yang awalnya satu kemudian bertambah banyak. Allah selamatkan. Apa sebabnya? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk dari hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Keikhlasan adalah kekuatan yang mampu melahirkan taubat. Jelas hubungannya? Tidak boleh tidak. Istighfar itu adalah jenjang awal perjalanan hamba kepada Tuhannya. Taubat itu. Kemudian di tengahnya ada istighfar lagi. Dan di akhirnya juga tetap istighfar. Istighfar. Kalau di awal jelas ya. Sebelumnya kafir, taubat dulu kan? Baru bisa Islam ya. Taubatnya dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Coba lihat hubungannya. Sebelumnya pelaku syirik, taubat, baru bisa masuk. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Sebelumnya ke pelaku bid'ah, taubat dengan apa? Dengan kekuatan la ilaha illallah. Taubat. Jadi taubat awal, mau di atas sunnah taubat. Sebelumnya peminum, taubat, baru bisa. Jadi taubat itu jenjang awal. Jelas ya? Dia juga jenjang pertengahan, bahkan akhir. Bahkan akhir. Lihat sahabis sholat, petunjuk Rasulullah diantaranya apa? Diantara pikirnya apa? Istighfar tiga kan? Padahal habis sholat ini. Bukan habis melakukan dosa ini. Kenapa istighfar? Termasuk sholatnya Nabi? Bahkan Nabi yang contohkan. Di jenjang akhir. Lebih hebat lagi, lihat langsung Rasulullah SAW. Dalam perjalanan beliau sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat mulia. Hari berganti, pekan berganti, kecuali bertambah ilmu, iman, kesempurnaan beliau alaihi salatu wassalam. Dan akhir-akhirnya, itu puncak-puncaknya pada Fathu Makkah. Kemenangan. Ternyata dalam kondisi kehebatan ini, perintah yang muncul adalah perintah istighfar. idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah dan al-fath, kemenangan. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, berbondong-bondong. Afwaja jamaah demi jamaah, suku demi suku, kelompok demi kelompok. Iya, bukan lagi orang per orang. Iya, terang-terangan. Iya. Dan banyak. Kalau sebelumnya satu orang sembunyi-sembunyi. Ini afwaja sudah. Bagaimana setelah itu? Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya ketika rasulnya sallallahu telah sampai pada puncak ini? Fasabbih bihamdi rabbi. Fasabbih bihamdi rabbi. Sucikan dan terus puji Rabbmu. Ini dua ilmu untuk masuk ke dalam yang selanjutnya, yang terakhir. Wastaghfir dan mintalah pengampunan. Padahal tujuannya diutuskan sudah berhasil. Iya, sukses besar, kemenangan besar, kemuliaan besar. Tapi ternyata akhirnya wastaghfir, minta pengampunan. Innahu kana tawwaba. Sungguh ya Allah betul-betul Maha memberikan ampunan. Coba lihat. Ini apa ini? Istighfar di jenjang akhir. Di sini kita bisa pahami pada ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian wastaghfir lidambi. Dua ini saja. Ini artinya apa? Perjalanan ilmu, amalan, iman, sabar, dakwah dan sabar di atas la ilaha illallah tidak bisa lepas dari wastaghfir. Awalnya, pertengahannya, penyempurnaannya sampai akhirnya wastaghfir, minta pengampunan, istighfar. Untuk awal istighfar itu apa? Di antaranya pengaruhnya apa? Membuka pintu kan? Memberikan dorongan. Di pertengahan istighfar memberikan kekuatan, penyempurnaan. Di akhir istighfar menutup celah dari apa yang telah dikumpul. Istighfar di akhir itu, jenjang akhir ini, menggugurkan ketakaburan, menutup segala sebab-sebab penggugur dari amalan. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu yakini bahwa la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbi. Ini sekali lagi memberi ilmu kepada kita bahwa kekuatan istighfar terletak pada kekuatan keikhlasan. Kesempurnaan ikhlasnya seseorang akan melahirkan kesempurnaan istighfar taubat. Jelas ini? Ini paten. Ini ilmu dasar ini. Untuk diri sebelum orang lain. Benar keikhlasan kita memiliki kekuatan istighfar. Semakin benar keikhlasan kita, pasti semakin beristighfar. Artinya apa? Semakin tahu diri. Semakin melihat kebodohannya. Semakin mengetahui kadar dirinya. Semakin mampu melihat cacat-cacatnya dalam beramal. Semakin mampu melihat cacat-cacatnya dalam berucap. Cacat pada pandangannya, cacat pada pendengarannya. Itu kekuatan keikhlasan. Sebab keikhlasan itu diantara sifatnya sesuatu yang teramat putih. Teramat putih. Ibnu Qayyim membahasakannya seperti itu. Sesuatu yang paling putih, yang paling bersih, yang paling jernih, yang paling dalam segala yang sekecil apapun noda pasti nampak. Kita punya baju yang baru betul putih, ya. Kalau ada setitik debu, iya, debu sedikit terlihat itu. Iya, tapi kalau baju sudah lama yang dipakai, ya, debunya jadi hiasan sudah, tidak terlihat. Tapi kalau baju baru betul terlihat betul. Itu apa? Kekuatan ikhlas dan itu yang diperlukan dalam istighfar. Gimana orang mau istighfar sementara tidak melihat cacatnya? Bagaimana orang mau istighfar sementara tidak mengetahui kesalahannya? Tidak akan bisa. Apalagi istighfar tingkat tinggi. Oh, luar biasa. Gugur betul ketakaburan itu. Habis melakukan ibadah besar, puncak kehebatan Nabi Muhammad SAW, ternyata perintahnya apa? Wastaghfir, minta pengampunan. Gimana kita bisa memahami istighfar di situ? Kita bisa memahaminya melalui sabda Nabi SAW yang lain. Nabi SAW bersabda, أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. Kata Nabi SAW dalam salat, satu potongan doa, saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian, pembesaran, pengagungan kepadamu. Nabi tidak bisa. Hebatnya itu Nabi dalam mengenal, meyakini, mengimani, mendekatkan diri kepada Allah. Sempurna, luar biasa. Itu pun apa kata Nabi? Saya tidak bisa batasi. Hebatnya, tingginya, saya tidak bisa. Terus siapa yang bisa? Anta kama athnaita ala nafsi. Engkau ya Allah, sebagaimana engkau puji dirimu, baru bisa. Berarti apa? Kalau kita paham ini, sehebat apapun amalan kita, maka yang kita lihat adalah kurang. Bisa? Kalau bisa melihat kurang, astagfirullah, itu istighfar tingkat tinggi. Kita bisa pahami? Sekedar memahami ilmu ini sudah merupakan anugerah besar. Apalagi kita bisa menjaganya, mengamalkannya. Sangat luar biasa dalam membersihkan diri. Ini membuka cacat, akan memperlihatkan celah-celah kita. Akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Dan minta pengampunan terhadap kesalahan. Karena akhir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'awa Rasulullah SAW dan semua Nabi dan Rasul Allah tegak di atas La ilaha illallah. Kalau begitu, semua dakwah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah yang terus bergandengan dengan istighfar. Dakwah itu. Kapan orang masuk di atas La ilaha illallah kemudian tidak memahami istighfar, pasti cacat pada La ilaha illallah. Pasti cacat pada keikhlasannya. Tidak akan bisa sempurna la ilaha illallahnya. Nabi disuruh terus mempermantap la ilaha illallah. Sementara kemantapannya harus berada pada kekuatan hamba dalam istighfar. Karena istighfar membuka ilmu kepada hamba untuk melihat dirinya dan melihat hamba ternyata betul-betul tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Ketika seseorang menerima ilmu dengan nilai ini, maka akan semakin menggugurkan ketakaburannya. Dia akan semakin merunduk. Ucapannya akan semakin terkontrol. Kekuatannya dalam menjaga emosinya akan semakin kuat. Kehebatannya dalam menekan amarahnya akan semakin benar. Prinsipnya adalah khudil afwa wa'arif anil jahilin. Ambillah jalan maaf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kalau kamu ikuti, kamu akan ikut bodoh. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit pembahasan hubungan bab yang pertama dengan bab taubat. Kata beliau, babut taubah. Al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dambin. Fa'in kanatil ma'asyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, la tata'allaku bihaqqi adami, falaha thalathatu syurut. Berkata-berkata para ulama, taubat itu hukumnya wajib terhadap semua dosa. Dosa karena hati, lisan, anggota tubuh, melalui harta, pandangan, pendengaran. Wajib terhadap semua dosa. Apakah dosa yang berhubungan dengan hamba dengan Allah? Hamba dengan sesama hamba. Wajib terhadap semua dosa. Itu taubat. Dan beliau urai, fa in kanatil ma'siyatu, jika maksiatnya antara hamba dengan Allah, la tata'allaqu bi haqqi adami, tidak ada hubungannya dengan haknya anak cucu Adam. Memang langsung kesalahan dia, misalnya kesalahan yang berhubungan dengan solatnya, ini kan tidak ada dengan hubungan dengan yang lain, langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia besar. Maka kata beliau, falaha thalathatu syurut, taubatnya harus dengan 3 syarat. Pertama, ahaduha ayuqli'a anil ma'siyah, dia melepas diri dari maksiat. Satu. Kalau dia bilang taubat, taubat, tapi masih terlaksana, itu dusta. Taubat dari ghibah, saya taubat, tapi terus berghibah. Taubat dari mencaci maki, tapi terus mencaci maki. Dia taubatnya, ketika dia menggibahi seseorang, orang itu marah, akhirnya dipukul, taubat sudah. Tapi ghibahnya terus lanjut, berarti. Salah satu syarat 3, ayuqli anil ma'siyah. Dia harus melepas diri dari maksiat. Ya athani ayyandama ala fi'liha. Menyesal betul terhadap perbuatan. Misalnya ada orang sudah tidak melakukannya, tapi penyesalannya masih ditanya? Masih ditanyakan. Harus menyesal. Ini kekuatan hatinya, batinnya. Kalau yang pertama kan dia tinggalkan. Dia tidak mengucapkan, dia tidak mau lagi. Tetapi menyesal atau tidak? Betul-betul menyesal. Dari dosa. Betul-betul dia mampu melihat bahwa dosa itu menjijikkan. Kenapa? Dia mampu lihat bahwa dosa itu betul-betul sangat mengerikan. Menyesal. Atsalits yang ketiga. Ayya azama an la ya'uda ilaiha abada. Lahir azam. Tekad. Tidak akan pernah kembali melakukannya. Ini 3. Fa'in fuqida ahadut talata. Kata Syekh, jika satu dari 3 ini hilang, lam tasihha taubatuhu. Taubatnya tidak benar. Sebab syarat. Sesuatu dikatakan syarat, kapan tidak ada, maka tidak terpenuhi yang dipersyaratkan. Ini umum ya. Dalam semua dosa yang berhubungan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap dosa ada uraian-uraian pendalamannya. Jelas? Dalam setiap dosa itu ada uraian-uraian pendalamannya. Sebab dosa yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala berjenjang-jenjangnya kan? Tentunya berjenjang-jenjang pula bagaimana proses berlepas dari dosa itu. Proses penyesalannya. Proses tekadnya untuk tidak akan mengulanginya. Tiga ini tidak akan bisa kecuali hanya dengan kekuatan keikhlasan. Jelas? Tiga ini tidak akan bisa kecuali hanya dengan kekuatan apa? Keikhlasan. Kekuatan keikhlasan. Ikhlasan hamba lah yang akan menyebabkan dia berlepas dari maksiat. Menyesalinya. Bertekad untuk tidak kembali kepada dia. Itu keikhlasan. Dan keikhlasan, pangkalnya di mana? Pada kekuatan hati, ilmu yang mengarah kepada cinta murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan murni tulus hanya kepada padanya, takut murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cacat pada tiga itu, sebab sebagian orang ada yang kekuatan harapannya yang dominan sehingga tidak takut. Kebinya tobatnya cacat. Iya. Yeah. Tobatnya cacat. Karena tobatnya cacat. Iya. Yeah. Oh ya Allah, maha pengampun. Tapi tidak ada takut. Iya. Yeah. Ini terlaksana terus. Sebab apa? Tidak ada takut. Tidak ada takut dalam keikhlasannya. Selain takutnya dominan. Iya. Yeah. Takutnya dominan. Tidak ada harapan. Maka apa? Ini akan cacat juga dalam tobat. Iya. Dia akan gulu dalam berbicara tentang pelanggaran. Iya. Dia akan lewat batas dalam menyikapi kesalahan. Cacat dalam keikhlasan. Dari sisi. Seolah-olah dia tidak melihat harapan lagi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kelompok pertama muncul Murji'ah. Kelompok yang kedua muncul Khawarij. Sisi lain ada kelompok ketiga yang hanya dominan dalam cinta-cinta. Cinta yang tidak digandingkan dengan harapan dan takut. Ini justru apa? Oh, sampai banyak penyesatan di sini. Katanya kalau sudah cinta, biar berapa banyak dosa kamu lakukan. Biar berapa banyak dosa, kamu sudah dicintai. Biar sudah tidak sholat kalau kamu sudah sampai ke dalam jenjang ini. Semuanya cacat dalam tobat dan dalam melihat dosa. Dalam melihat pelanggaran. Kenapa? Cacat dalam ikhlas. Lihat hubungannya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau. فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِي فَشُرُوتُهَا أَرْبَعَ. Jika dosanya itu berhubungan dengan anak cucu Adam. Iya. Hubungan dengan Nabi, para sahabat, iya. Keluarga, kerabat, para ulama, tetangga, anak istri, orang tua, teman kerja, sahabat. Iya. Berhubungan dengan manusia yang lain selain muslim. Berhubungan dengan haiwan, bahkan yang berhubungan dengan haiwan. Dalam hadis yang sahih, seorang wanita masuk neraka karena kucing. Kucing dia kurung sehingga mati. Dia tidak kasih makan, dia tidak lepas juga cari makan sendiri, mati. Masuk neraka dengan sebab ini. Haknya haiwan. Coba lihat. Syaratnya ada 4 syaratnya. Kalau berhubungan dengan ya sekarang di sini Syekh tegaskan hanya adami. Hanya kita sebutkan juga ada yang berhubungan dengan hewan. Ini dengan anak cucu Adam. Syaratnya ada 4. Kata beliau, hadhihi thalatha. Yang 3 ini. Yang pertama, apa yang 3 itu 1? Lepas dari perbuatan. Yang kedua, menyesali betul. Yang ketiga, bertekad tidak akan membayar. Yang keempat, wa ayyabra min haqqi sahibiha. Dia harus berlepas dari haknya. Orang yang dia dosai. Yang haknya orang. Ada hak berubah harta, berupa kehormatan, berupa ini, banyak haknya. Bagaimana berlepasnya? Syekh urai beberapa uraian penting di bawah. Kata Syekh, fa in kanat malan aw nahwa raddahu ilai. Jika haknya berupa harta dan yang semisal harta. Ya, uang dan semisal uang. Pelanggaran apa yang bernilai uang? Mencuri, menipu, macam-macam lah. Timbangannya dilebihkan apa semuanya, si bodoh, macam-macam. Pokoknya mengambil haknya orang dengan cara batil. Hartanya, uangnya, tanahnya, barangnya, dan semakna dengan itu. Maka syarat tobatnya harus berlepas dari haknya orang yang dia telah zalimi itu. Bagaimana caranya kalau berupa harta? raddahu ilaih, dia kembalikan harta itu. Pernah mencuri, kembalikan. Kalau mau tobat. Semakin besar, semakin besar. Kembalikan. Ini berhubungan dengan harta. Ini globalnya ya. Ada beberapa rincian di situ. Iya. Baik, kita baca ini. Wa in kana hadd qasf wa nahwi. Jika pelanggarannya, maksiatnya berupa tuduhan. Iya. Kamu mencuri, kamu berzina, kamu begini, padahal dusta, dia tidak begitu. Akhirnya dia dihukum karena begitu. Dituduh seperti itu. Ini banyak di pengadilan-pengadilan. Iya. Tan tuduhan. Iya, di pembicaraan-pembicaraan. Iya. Dalam debat-debat banyak macam. Maka gimana cara tobatnya? Makkanahu minhu aw talaba afwa. Boleh sebutkan dua di sini. Maka kalau dia mau bertobat, iya, kasih kesempatan orang yang kamu telah zalimi dalam perkara ini untuk membalasnya ke kamu. Kalau yang mau tobat, atau minta maafnya. Kalau dimaafkan, iya, kasih kesempatan. Hanya, oh saya pernah tuduh si Anu dalam saksi pengadilan begini, akhirnya di penjara. Satu tahun. Kasih kesempatan dia. Penjara juga saya satu tahun. Itu taubat. Haknya orang, kehormatannya orang ini. Kemudian kalau berhubungan dengan, iya, misalnya saya pernah tipu dia, iya, akhirnya, atau yang sehubungan dengan penjara tadi. Kalau misalnya si yang di penjara itu, saya tidak mau kasih penjara kamu, kamu ganti saja dengan uang. Iya, maka penuhi permintaan uangnya itu sesuai dengan kadar. Iya, hitung-hitungan penjaranya itu. Tobatnya. Jelas ini ya? Baik. Wa in kanat ghibatan. Ah ini. Istahallahu minha. Jika pelanggarannya berupa ghibah. Ini lebih mengerikan. Ghibah. Kata Nabi, ghibah, dikruka akaka, kamu sebut saudara kamu dalam keadaan dia yakrah, tidak suka. Ghibah itu seperti memakan daging saudaranya. Tobatnya adalah istahal. Dia minta kehalalannya. Ini ada bagaimana? Ini ada perselisihan juga di sini. Kalau memungkinkan dia minta dan tidak ada doror, iya, maka tidak mengapa. Maafkan saya pernah ghibahi kamu. Maafkan ya, saya pernah ghibahi kamu karena apa? Maafkan saya sebab saya pernah ghibahi kamu. Akhirnya apa? Dimaafkan. Karena apa? Dia sudah teman akrab misalnya. Dia tahu kalau saya sebutkan dia pernah ghibahi, dia tidak akan marah. Maka bagus. Tetapi kalau misalnya yang dighibahi itu tidak tahu menahu bahwa dia dighibahi misalnya. Dan kalau kita sampaikan bahwa saya pernah ghibahi, oh bisa muncul padahal ini sudah mau taubat ini. Kalau disampaikan justru muncul permusuhan baru. Maka apa? Jangan sampaikan. Mau taubat. Terus haknya dia, kamu bersihkan namanya di tempat yang kamu ghibahi dia. Takkan ampunan dia. Ya Allah ampuni saudaraku itu. Ya Allah ampuni saudaraku itu. Sebentar. Jelasin ya? Baik. Mintakan pengampunan, kamu sebut lawan dari apa yang kamu sebut di majelis-majelis riba itu. Saya telah bicarakan teman saya, saudara saya. di tempat ini sama si Anu, maka apa? Kamu datangi lagi si Anu. Si Anu itu salah dulu begitu begitu di tempat. Kamu bersihkan namanya. Itu tobat dari riba. Kalau tidak, kalau antara kamu saja dengan Allah, kemudian kamu tidak bersihkan namanya, itu belum sempurna tobatnya. Di hari kemudian, akan dimintai pertanggungjawab. Kemudian kata beliau, wajibu antatuba min jami'id dunub. Hukum lainnya, wajib bertobat dari semua dosa. Fa'intaba min ba'diha. Sebentar. Fa'intaba min ba'diha. Perhatikan hukum ini. Sahat taubatuhu inda ahlil haqqi min dhalikad dam. Wa baqiya alaihil baqi. Perhatikan ini, hukum yang terakhir ini. Ada perselisihan. Saya katakan begini. Asalnya wajib tobat dari semua dosa. Jika dia bertobat hanya pada sebagian dosa. Sebagian dosa, misalnya apa? Orang ini peminum. Penipu. Pelaku syirik. Biasanya bid'ah ikut-ikut juga. Dia tobat dari kesyirikan. Tobat dari bid'ah. Tapi masih minum. Mungkin? Mungkin. Minuman saja nanti diharamkan kapan di zamannya Nabi SAW. Kalau orang sudah tegak tauhidin. Masih sudah sholat. Tapi masih minum. So, prosesnya lama. Masih minum. Apakah tobatnya diterima? Tobatnya diterima yang pertama. Tinggal bagaimana dia memperbaiki tobatnya yang tersisa itu terhadap dosa yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat dosa yang satu dengan dosa yang selainnya itu terikat. Tobat dari dosa ini harus tobat dari dosa itu. Kalau tidak tobat dari dosa itu, maka tobatnya dari dosa yang pertama tidak benar. Tadi benar, yang benar adalah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kecuali kalau dosa yang satu dengan dosa yang kedua itu betul-betul erat ikatannya. Erat ikatannya. Misalnya, asal dosanya dia suka memenuhi hawa amarahnya. Ini asal dosanya. Tunduk terhadap kekuatan marahnya. Akhirnya apa? Dia memukul orang. Tobat dari memukul. Sementara dia tidak tobat dari memperturutkan amarah. Ini tidak benar tobat. Tidak ada sekarang, tidak ada pertanyaan. Saya orang bodoh. Orang bodoh. Iya, saya orang bodoh. Sudah. Iya. Ini sekarang orang bodoh ini. Tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya. Sudah. Itu praktisnya saja seperti itu. Baik, jelas ya? Kata Syekh, wa baqiya alaihil baqi. Dosa lain. Jadi kalau ikatannya erat sekali, tidak bisa. Misalnya, dosa yang berhubungan dengan ribawiyah. Iya. Ribawiyah. Dia pelaku rente. Bunga banknya, apa semuanya. Tobat dari rentenirnya. Tetapi main bunga bank tetap. Ini tobatnya. Iya, dari rentenir. Tidak masih dipertanyakan. Sebab erat hubungannya. Iya. Di sini yang dianu. Ditegaskan ini. Jelas ini ya? Sebab dosa yang satu dengan dosa yang lainnya, beberapa jenis dosa sangat-sangat erat hubungannya. Ini sebahagian uraian kedetailan dalam taubat. Yang mana sedikit dari perkara ini sudah membuka ilmu bagi kita bahwa bertaubat itu jamaah perlu betul kekuatan ilmu, kesadaran, kesungguhan, doa yang semuanya bersumber dari kekuatan keikhlasan. Ini pendahuluan Syekh rahimahullahu ta'ala akan taubat. Jadi insyaallah ta'ala ini yang dapat kami sampaikan dan kurang mohon dimaafkan. Ada pusing. Berapa ini? Panjang.